بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa dan para netizen melalui Facebook ataupun YouTube di akun Facebook atau akun YouTube manapun, di mana saja Anda berada, dan radio-radio serta channel TV lain yang ikut merilai siaran kita ini. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah. Sekarang kita beralih kepada tema yang merupakan kenyataan terpahit dalam kehidupan manusia, yaitu sejarah munculnya perbuatan syirik. Kenapa disebut sejarah munculnya perbuatan syirik? Karena tadinya syirik itu tidak ada. Tadinya manusia itu seluruhnya berada di atas tauhid, di atas fitrah. Lalu perbuatan syirik muncul terkemudian. Jadi perbuatan syirik itu sesuatu yang baru. Adapun hal yang pokok, yang asal dalam kehidupan manusia adalah tauhid. Salah satu penyebabnya adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, setelah seorang muslim mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengetahui tauhid yang terutama tauhid al-uluhiyah, maka setiap muslim pun wajib mengenal, memahami, mengetahui musuh dari tauhid, yaitu syirik, lawan dari tauhid. Untuk apa? Untuk dijauhi. Bukan untuk diyakini, diamalkan, dipraktekan, bukan. Tapi untuk dijauhi. Kalau tidak faham, tidak tahu, maka bisa jadi diamalkan tanpa disadari, karena kebodohan dan karena ketidaktahuan. Seorang penyair menyatakan, "Araftu syar la lisyar, walakin litawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi untuk menjaga diri dari hal itu. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khairi, wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an aqa'a fihi." Kata Hudzaifah, manusia selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Karena tingginya hamasah atau semangat mereka untuk mengamalkan kebaikan, banyak para sahabat bertanya hanya tentang kebaikan. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, sering bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa disadari. Alhamdulillah, afwan. Yahdikumullahu islihu balakum. Aku selalu bertanya tentang keburukan agar aku bisa menghindarkannya, khawatir terjerumus ke dalamnya. Ya. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yushiku an tanqudha 'urul Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Amirul Mukminin, hampir-hampir ikatan Islam ini terputus seutas demi seutas apabila sudah berkembang, sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. Gak tahu kemungkaran itu yang bagaimana, gak tahu keburukan itu yang bagaimana, gak tahu nilai-nilai jahiliyah itu yang bagaimana. Nah, tidak tahu. Akhirnya tanpa disadari mereka terjerumus ke dalam keburukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Akhirnya seutas demi seutas ikatan Islam itu lepas dari diri mereka. Nah, jauh-jauh hari sebelum itu, seorang nabi yang disebut bapaknya para nabi, ahli tauhid, pemberantas kesyirikan, siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebut bapaknya para nabi karena nabi-nabi setelahnya itu turunan beliau, baik melalui jalur Ishak ataupun Ismail. Yang terbanyak melalui jalur Ishak, dari mulai Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, terus sampai Isa, itu turunan Ishak. Baru Nabi SAW turunan Nabi Ismail. Tapi seluruhnya adalah turunan Nabi Ibrahim. Beliau ahli tauhid. Nah, tapi kekhawatiran beliau tentang syirik amat sangat kuat. Khawatir dirinya dan juga keluarganya, anak turunannya terjerumus dalam perbuatan syirik, itu khawatir. Maka beliau berdoa. Dan doa beliau ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Kata Allah, berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri apa maksudnya? Kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim dikabul sampai sekarang. Kota Mekah merupakan kota yang sangat aman. Bukan berarti tidak ada kejahatan. Ya ada. Pencopetan ada, ya. Kebid'ahan ada di sana. Tapi dibanding negeri-negeri lain di dunia itu teraman. Ya Allah, jadikan negeri itu negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak-anak turunanku, an-na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Jauhkan dari perbuatan syirik. Ini Nabi Ibrahim, seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tapi takutnya kepada perbuatan syirik itu luar biasa, sampai berdoa. Kalau beliau saja seperti itu berdoa agar dijauhkan dari syirik, apalagi kita. Maka layak doa ini dibaca, ya, Nabi Ibrahim menyatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari menyembah kepada berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia. Nah, berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi setiap muslim merasa takut yang luar biasa terhadap perbuatan syirik. Takut terjerumus tanpa disadari karena kekurangan ilmu, baik syirik besar termasuk juga syirik kecil. Dan wajib juga mengetahui perbuatan-perbuatan syirik, perkara-perkara syirik, untuk dijauhi dalam kehidupan kita. Apa itu syirik? Syirik adalah sarfus syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kaddu'a wadzabah wannadhar wal istighathah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syirik itu adalah menunjukkan perbuatan-perbuatan ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa. Berdoa itu ibadah. Kata Nabi alaihissalatussalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kepada siapa? Ibadah kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah melalui doa, dengan cara berdoa. Maka kalau seseorang berdoa kepada malaikat, berarti dia ibadah kepada malaikat. Kalau seseorang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal, berarti dia beribadah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seseorang berdoanya kepada ruh-ruh orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati itu diyakini solehnya, termasuk kepada para nabi, berdoa kepada ruh para nabi, berarti beribadah kepada para nabi. Dan ini terlarang, ini syirik. Tidak boleh, karena apa? Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna syirik adalah menunjukkan jenis-jenis perbuatan ibadah kepada selain Allah. Contohnya seperti berdoa. Maka ikhwah, jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah, termasuk kepada para malaikat, termasuk kepada ruh-ruh para nabi yang sudah wafat. Maka tidak boleh, karena itu adalah ibadah. Contoh lain, umpai adzabah. Adzabah itu apa? Menyembelih. Menyembelih ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya bagi Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi dia dalam hal ini. Salat, menyembelih, hidup, mati, semuanya lillah. Semuanya untuk Allah. Tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Kalau kita salat, ruku, sujud kepada selain Allah, syirik. Demikian juga menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu juga syirik. Ila syarikalah, tidak ada sekutu dalam hal itu bagi Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika, teruskan, fasalli li rabbika wanhar apa wanhar. Ha atau ha? Ha. Jangan salah baca di sini. Fasalli, maka solatlah kamu, li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Allah menyandingkan solat dengan menyembelih. Di ayat tadi, sesungguhnya solatku dan sesembelihanku. Di ayat Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika wanhar. Allah menyandingkan solat dengan menyembelih. Jangan dibaca wanhar. Ada yang tahu apa arti wanhar dengan hak badag? Bentaklah. Wa ammas sa'ila fala tanhar apa tanhar? Tanhar. Adapun yang minta-minta jangan kamu bentak. Kalau dibaca wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan kamu sembelih. Fasalli li rabbika wanhar, kalau dibaca wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan membentaklah. Jauh ya, beda makhraj, maknanya jauh. Makanya belajar tahsin, belajar tajwid dan makhraj. Salam makhraj, maka berbeda makna ya. Allah Azza wa Jalla menyandingkan antara menyembelih dengan sholat, menunjukkan menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga nazar, demikian juga istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Makna istighatsah itu isti'anah. Makna istighatsah itu minta bantuan, minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta bantuan untuk meraih hal-hal yang manfaat, kalau istighatsah minta bantuan agar dilepaskan dari hal-hal yang madarat, agar dijaga, dipelihara dari perkara-perkara yang madarat. Kalau seseorang berdoa, ya Allah, beri saya rizki, limpahkan kepada saya rizki yang halal dan barokah, itu isti'anah apa istighatsah? Isti'anah, karena meminta hal yang bermanfaat. Kalau umpama, ya Allah, lepaskan kami dari penderitaan ini, itu apa namanya? Istighatsah. Isti'anah ataupun istighatsah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan apa yang kita minta. Seperti umpama, ya Allah, hindarkan kami dari bencana alam. Manusia enggak ada yang bisa, hanya Allah. Itu istighatsah kepada Allah. Adapun istighatsah kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta, maka dibolehkan. Seperti contoh umpamanya, seseorang sakit, datang ke dokter, minta tolong kepada dokter sembuhkan penyakitnya dengan cara yang logis, rasional, empiris, yang ilmiah, yang mengandung hubungan sebab akibat antara penyakit dengan cara pengobatan itu. Boleh, boleh meminta pertolongan dalam perkara yang memang manusia itu mampu memberikan pertolongan seperti itu. Umpamanya punggung kita gatal, bisa menggaruk? Enggak, susah, enggak ada alat. Akhirnya minta tolong ke kawan, tolong garukan. Itu istighatsah, minta tolong untuk melepaskan diri dari rasa gatal. Boleh apa tidak? Boleh. Enggak, oh jangan lo syirik. Enggak, karena dalam perkara yang memang orang itu mampu. Yang dianggap syirik adalah dalam perkara yang orang manapun tidak mampu memberikan pertolongan yang diminta. Ya, seperti umpamanya kita kekeringan, hujan sudah lama bertahun-tahun tidak turun, lalu kita meminta kepada Allah agar kita dilepaskan segera dari kesulitan itu. Hanya Allah yang mampu. Jangan cari dukun kemudian meminta agar hujan diturunkan. Enggak, itu ya dia enggak bisa, ya itu perbuatan syirik, maka tidak boleh. Ya, walhasil syirik itu adalah menunjukkan perbuatan ibadah, apapun bentuk perbuatan ibadah itu, kepada selain Allah. Seperti berdoa, seperti menyembelih, seperti nazar, seperti isti'anah dan istighatsah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Maka kalau ditujukan kepada selain Allah, itu merupakan perbuatan syirik. Adapun tauhid yang berupa mengesakan Allah dalam hal ibadah, inilah sesuatu yang asal dalam kehidupan manusia. Manusia itu diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama yang hanif. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang lahir di akhir zaman nanti, begitu lahir dia lahir di atas Islam, di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Itulah agama yang lurus yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir, siapapun orang tuanya. Orang tuanya musyrik, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya Hindu, Buddha atau ateis. Ma min mauludin, tidak ada satupun bayi yang lahir, illa yuladu al fitrah, kecuali dia lahir di atas fitrah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai periwayat hadis ini dan rawi sebuah hadis, adra bi makna, lebih tahu, lebih faham tentang makna dari hadis ini. Kata Abu Hurairah, atadruna mal fitrah, tahu enggak kalian apakah yang dimaksud fitrah di dalam hadis ini? Dia kemudian melanjutkan, al fitratu wal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Kemudian beliau membacakan ayat 30 surah Ar-Rum tadi, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Agama Islam ini, inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Sesuai dengan hadis tadi. Jadi semua bayi lahir di atas Islam, walaupun orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani atau apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Lalu Nabi menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan si anak ini, menasranikan atau memajusikan. Kalau orang tuanya Nasrani, nanti anaknya ketika gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau orang tua Yahudi, anak ini kalau sudah gede diyahudikan. Begitu juga agama-agama lain. Tadinya dia Islam. Maka Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahun nabiyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dulunya manusia itu satu umat yang satu, yang bersatu, yang berukhuwah di atas tauhid. Lalu menyimpanglah manusia dari tauhid tersebut, ada yang terjerumus kelam syirik, bid'ah, maksiat. Setelah mulai banyak penyimpangan, faba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirina wa mundzirin. Lalu barulah Allah mengutus para nabi sebagai para pemberi peringatan, apa beri kabar gembira dan pemberi peringatan, agar orang-orang yang menyimpang tadi itu kembali ke atas tauhid, kembali ke atas kebenaran. Wa anzala ma'humul kitab, lalu Allah pun menurunkan kepada mereka kitab dengan sebenarnya. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menghukumi di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam. Jarak waktu antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Kulluhum 'ala al-Islam, semuanya di 10 generasi itu di atas Islam. Sebelum Nuh diutus, seluruh kaum muslimin di atas Islam, di atas tauhid, tidak ada syirik. Nah, setelah di zaman Nabi Nuh, baru ada beberapa penyimpangan. Nah, setelah penyimpangan itu terjadi, barulah diutus Nuh alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi mereka. Sebelum Nuh, maka tidak ada lagi penyimpangan di dalam masalah tauhid, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullahi alaihi ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 213 bahwa manusia dulunya satu umat di atas tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha huwa al-qawlu as-sahih fil ayah. والصحيح هذا القول أيضا والصحح هذا القول أيضا إمام ابن كثير وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين. Ini adalah pendapat penjelasan yang benar tentang ayat ini bahwa manusia itu tadinya di atas tauhid, di atas Islam. Dan ini juga pendapat yang dibenarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan perbuatan syirik yang pertama kali muncul di muka bumi terjadi di tengah kaum Nuh. Penyebabnya, penyebab awal bermula dari asumsi atau keyakinan yang dianggap baik. Karena setan iblis laknatullahi alaih tidak akan menggoda manusia untuk langsung mengajak kepada keburukan. Pada asalnya mereka itu tauhid dan semangat bertauhidnya tinggi, itu yang dimanfaatkan oleh setan laknatullahi alaih, tapi minim ilmu. Tidak disodorkan hayu judi, hayu mabuk, hayu zina, enggak. Tapi bertitik tolak dari semangat yang tinggi di atas kebaikan. Apakah kebaikan itu? Yaitu menghormati orang-orang soleh di kalangan mereka. Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia, di saat ada orang soleh pasti dihormati, ya enggak? Diagungkan. Nah, dari sanalah si setan memulai langkah menggoda manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Sampai berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Berkata mereka itu, kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan lima tokoh soleh terkemuka pada zaman dahulu. Lima tokoh itu namanya Wad, terus Suwa, terus Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itu nama orang-orang yang benar-benar soleh ketika mereka hidup. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, menukil sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijali solihin fi min qawmi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha biasmaihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaik watanassakhal ilm ubidat. Kata Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari, kelima nama itu nama-nama orang-orang yang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Lima nama yang disebut dalam surah Nuh ayat 23 tadi. Wad, ya, Suwa, Ya'uq, Ya'guth, dan Nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh. Ketika kelima orang-orang soleh itu mati, orang pasti bersedih, ya. Seperti kehilangan obor, Pareumeun obor, pareumeun teh apa? Seperti orang yang membawa obor kemudian obornya padam, poekeun, merasa gelap. Tidak ada lagi cahaya yang menerangi, seperti anak ayam kehilangan induknya. Maka auha syaitan ila qaumi an sabu ila majalisihum allati kanu yajlisuna fi ansaba. Maka setan itu membisikkan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang soleh itu, yuk untuk mengingat-ingat jasa kesolehan mereka ya, bikin aja patung di majlis-majlis tempat mereka memberi pelajaran, memberi nasihat. Begitu lihat patung itu, teringat kita harus ibadah. Teringat kita harus apa? Harus berbuat baik, berbuat amal soleh. Lalu mereka pun mengikuti bisikan iblis tersebut, dibuat patung-patung itu dan diberi nama dengan nama-nama mereka, lima nama ya, yaitu Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'guth dan Nasr. Fafa'alu falam tu'bad. Mereka melakukan dan tidak menyembah patung-patung itu, tidak. Hatta idza halaka haula, sehingga apabila generasi tersebut semuanya sudah mati, mereka enggak akan mungkin menyembah patung-patung ini, enggak, karena tahu ini bukan yang berhak disembah, ini hanya visualisasi dari orang soleh yang sudah mati untuk mengingat-ingat. Ketika generasi ini sudah mati semuanya, timbul muncul generasi berikutnya kurang ilmu, ilmu pun berkurang. Maka baru setan membisikkan, dahulu ayah kalian, kakek kalian menyembah patung ini, sembahlah oleh kalian. Lalu mereka pun menyembah. Mulailah orang menyembah patung itu di samping menyembah Allah SWT. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah patung-patung tersebut. Maka tampil Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka. Tokoh-tokohnya menentang dakwah Nabi Nuh, ya. Mereka menyatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata tokoh-tokoh, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Ya'uq, Ya'guth dan seterusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi. Durhaka lo, pamali kata orang Sunda Maya, nanti terkutuk. Karena apa? Karena mengabaikan nenek moyang, karuhun-karuhun orang zaman baheula. Bisa tideha, bisa mual jamuga eta hirup. Itu enggak ada terjemahan. Bisa sial nanti, durhaka ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alam kitab Ighatsatul Lahafan, qala ghairu wahidin minas salaf kana haula qauman salihin fi qaumi Nuh falamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini bukan kata saya, bukan kata si penulis kitab, tapi perkataan Imam Ibnu Qayyim yang dikutip dari kitab Ighatsatul Lahafan. Kata Imam Ibnu Qayyim, telah berkata banyak generasi salaf. Kalau dikatakan generasi salaf artinya para sahabat, kana haula qauman sholihin fi qauminu. Kelima orang tadi, Wad, Ya'guth, Ya'uq, ya, Nasr dan yang lain-lainnya tadi adalah orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh itu mati, manusia pun kemudian berdiri di atas kuburan mereka. Lalu mereka membuat gambar orang-orang yang mati itu, kemudian membuat patung-patung dan tidak disembah. Thumma tala alaihimul amad, Kemudian berlalulah beberapa waktu yang agak lama, lalu generasi berikutnya pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi awal munculnya perbuatan syirik penyembahan kepada patung-patung berhala bertitik tolak dari sikap yang baik yang ada pada diri manusia saat itu, yaitu menghormati, menghargai orang soleh yang sudah mati. Menghargainya, iya kita harus. Baik orang itu, orang soleh itu masih hidup ataupun sudah mati, iya. Tapi kalau lebay, berlebih-lebihan, bisa sampai kepada taraf syirik. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis laknatullahi alaih. Sampai berkata para ulama setelah menukil riwayat Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas, para ulama menyatakan min hadzal athar alladhi rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas fi ghuluwi qaumi Nuh fi as-salihin wa taswirihim iyyahum wal ihtifad bi suwarihim wa nasabihim 'ala al-majalis minhu nudriku khuturat at-taswir wa khuturatu ta'liqi suwar 'ala al-jidran wa khuturatu nasbit tamatsil fil mayadin wasyawari wa anna dhalika yu'awwilu bin-nasi ila syirk. Dari athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas tentang berlebih-lebihannya kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh, mengagungkan, menghormati, mengkultuskan orang-orang soleh, sampai membuat gambar-gambarnya, sampai membuat patung-patungnya, dan ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dari sana kita mengetahui bahaya membuat gambar, bahayanya menggantungkan gambar-gambar orang soleh di dinding-dinding rumah, juga bahayanya membuat patung-patung baik di taman-taman ataupun di jalan-jalan, dan itu bisa menggiring manusia ke dalam perbuatan syirik secara bertahap, berupa mengagungkan. Generasi awalnya tidak menyembahnya, tapi generasi berikutnya nanti akan sampai kepada penyembahan seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah, maka menggantungkan foto-foto orang soleh berpotensi menuju ke arah sana. Oh saya mah tauhidnya sudah kuat, gak akan menyembah. Iya generasi kita. Bagaimana dengan generasi anak kita, cucu kita, buyut kita, cicit kita dan seterusnya? Belum tentu mereka mengetahui seperti yang kita ketahui. Setan nanti masuk tuh. Dulu bapak kamu, nenek kamu, kakek kamu, buyut kamu ini menyembah ini, makanya menggantungkan gambarnya di kamarnya nih. Ayo kamu sembah gambarnya. Nah, bisa begitu nanti. Dan itu yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Walihada. Berdasarkan hal itulah ja'al Islam bitahrimit taswir walaknil musawwirin wa tawa'adahum bi asyadil wa'id wa annahum asyadun nasi azaban yaumal qiyamah saddan lidzari'ati syirk wa ibti'adan an mudahati khalqillah. Oleh karena itulah Islam datang mengharamkan gambar dan melaknat orang yang menggambarnya dan mengancam para pelakunya dengan ancaman yang dahsyat. Kita sudah pernah jelaskan dalam kitab Tauhid tentang masalah itu ya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Kita pernah bahas. Jangan kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diotak dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang didasarkan pada akal, perasaan, budaya, kultur dan seterusnya. Loh, saya tukang gambar, kalau saya gak boleh, nafkah saya dari mana? Saya gak punya cara lain untuk mencari nafkah kecuali dengan gambar. Ada yang ngomong begitu? Kalau ini diharamkan bagaimana nasib anak istri saya? Kan begitu ya. Hadis Nabi SAW ditentang dengan argumentasi yang seperti itu. Kalau gitu bubarkan saja jurusan-jurusan seni di perguruan tinggi. Itu bisa madharat, bisa banyak seniman yang nganggur. Kan begitu ya. Dibenturkan. Akhirnya apa? Kalahlah hadis dalam konsep beragama mereka. Kena dengan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan otaknya, pikirannya, perasaannya, kepentingan pribadinya daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Ada ayat ini gak masuk akal, gak masuk perasaan, gak sesuai dengan apa kehidupan yang sedang jalan, gak ditolak. Kalau itu ayat ditakwil, kalau itu hadis didhaifkan, walaupun para ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihannya, ditolak atau ditakwil dengan makna yang lain yang jauh dari makna yang sebenarnya. Nah, berdasarkan hal itulah maka diharamkannya hal itu tindakan preventif. Tindakan pencegahan disebutnya saddud dzari'ah, saddan lidzari'ati syirk. Menutup pintu-pintu menuju perbuatan syirik. Mungkin generasi kita enggak akan terjerumus ke dalam syirik dengan hal-hal itu, tapi generasi berikutnya bagaimana? Dan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita adalah kebaikan, adalah kebenaran, adalah amal soleh, adalah tauhid, adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dunia kita sampai kepada akhirat kita. Dari sini pula kita mengetahui betapa cerdasnya syaitan laknatullahi alaih dalam menyesatkan Bani Adam. Taktik, strategi mereka begitu jitu. Mereka tidak menyesatkan Bani Adam dengan menawarkan perbuatan-perbuatan buruk secara langsung, tidak. Tapi memanfaatkan sisi baik yang ada pada diri manusia. Dari sanalah mereka memulai menyesatkan. Sisi baik yang dimaksud tadi adalah kecintaan kepada siapa? Para solihin, para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Iya, kita wajib mencintai mereka. Membenci mereka adalah kemunafikan. Kita wajib menghargai mereka, menghormati mereka, mengikuti ilmu dan amal mereka yang dilandaskan pada ilmu tadi. Wajib. Dan itu diyakini oleh semua orang, termasuk orang awam. Di mana-mana, seawam apapun, sejahat apapun orang yang awam, kalau kepada orang berilmu yang soleh biasanya hormat. Dan setan memanfaatkan itu, dipus, didorong, ya, di apa, disupport manusia untuk menghormati, mengagungkan orang-orang soleh sampai melebihi batas yang dibolehkan. Sampai masuk kepada kultus, sampai menjadikan mereka sebagai wasilah dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sukses besarlah si setan laknatullahi alaihi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka ketika setan melihat di dalam kaum Nabi Nuh, mereka memiliki kecintaan yang besar kepada orang-orang yang soleh, maka setan mengajak untuk memupuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh ini sampai pada tingkat ghullu, berlebih-lebihan. Berupa mereka disuruh membuat gambar-gambarnya setelah kematian orang-orang soleh. Meningkat lagi membuat apa? Membuat patung-patungnya. Tadarruj, bertahap, tidak sekaligus sampai pada generasi tertentu yang memungkinkan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik nyata, barulah setan secara terang-terangan menyatakan, sembahlah patung ini karena kakek kamu dahulu pun menyembah patung ini, lalu disembahlah patung ini secara bertahap. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh, maka diterangkan enggak boleh menyembah itu. Dan disinilah nilai perjuangan sebuah dakwah. Begitu dakwah tidak langsung, oh terima kasih kami sudah diingatkan, lalu berhenti dari perbuatan syiriknya. Apakah begitu? Enggak ada sejarahnya begitu. Berdakwah itu tidak seperti menggoreng pisang saat itu, motongin pisang, masukkan ke adonan, kucek-kucek-kucek, masukin ke goreng, ke katel yang sudah matang minyaknya, jeres gitu ya. Setelah matang, diangkat, blem. Hari itu keluar lagi. Sukses besar. Itu goreng pisang. Gak ada tantangan, bahkan banyak yang mensupport ya. Ayo yang banyak gorengnya, biar kita kebagian, kan begitu kan. Ini dakwah bukan goreng pisang. Sekali dakwah, jangan berharap langsung disambut. Harus merasakan sakit hati terlebih dahulu. Ditentang, dicela, dihina, disakiti fisik dan psikis. Dipojokkan secara sosial. Diboikot secara ekonomi. Ya, dihina habis-habisan dari aspek kehormatan kita. Dan itu teralami oleh semua nabi, bahkan tindakan fisik. Banyak nabi yang dibunuh. Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau ngebunuhnya? Banyak, tapi gagal total mereka. Tidak berhasil. Bahkan Islam berkembang lebih banyak, lebih luas lagi, sampai orang-orang yang tadinya berniat keras mau membunuhnya kemudian luluh dan masuk Islam. Awalnya menjadi pembenci nomor satu, setelah masuk Islam menjadi pencinta nomor satu. Itulah kalau hidayah sudah masuk, ya. Nah, jadi begitu Nabi Nuh menyerukan tauhid, sembahlah hanya Allah. Tampilah para tokoh yang tadi. Mereka mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad. Jangan tinggalkan Yaguth, Ya'uq, Suwa'. Jangan tinggalkan Nasr. Durhakalo, pamali, nanti bakal terkutuk karena mengabaikan orang-orang soleh, nenek moyang kita yang sudah membimbing kita ke arah kebaikan. Kan begitu dibenturkannya antara si pendakwah dengan orang soleh tadi. Dibenturkannya begitu tuh. Dianggapnya orang yang melarang penyembahan kepada wali-wali Allah itu benci kepada wali-wali Allah. Dianggapnya begitu. Keliru. Tentu saja kita semua wajib mencintai para wali Allah, para ulama, para solehin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, tapi dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat, tidak sampai kepada taraf kultus. Berkata Imam Ibn Qayyim selanjutnya rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan ini dalam kitab Ighathatul Lahab. Wa tala'ubu syaitani bil musyrikin fi ibadatil asnam lahu asbabun adidah. Tala'ubun bi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Fa ta'ifatun da'ahum ila alladhina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Kama taqaddama an qaumin Nuh. Wa hadha sabab wal ghalibu ala awamil musyrikin. Kata Imam Ibnu Qayyim, permainan setan kepada orang-orang musyrik untuk menyembah berhala, patung, itu memiliki banyak sebab. Dan permainan setan kepada setiap kaum akan disesuaikan dengan akal masing-masing kaum itu, daya tangkap, daya pemahaman kaum tersebut. Ada kaum yang diajak untuk menyembah patung dari aspek mengagungkan orang soleh yang sudah mati. Dihormati, dihargai, diagungkan. Ini orang soleh loh, bukan orang yang sembarangan. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dan inilah sebab yang paling umum yang terjadi bagi orang-orang musyrik yang awam. Amma khawasuhum. Nah ini. Adapun orang-orang khususnya, orang-orang yang cerdasnya, orang-orang yang berilmunya di kalangan mereka, oleh setan digoda dengan cara yang lain, yaitu dihembuskanlah, dibisikkanlah ramalan-ramalan, ilmu falak, perbintangan yang diyakini kondisi posisi bintang memiliki pengaruh terhadap alam dan kehidupan, termasuk harga, kondisi ekonomi, harga-harga barang itu ditentukan oleh posisi bintang, termasuk jodoh, nasib manusia, rezeki juga ditentukan oleh keadaan bintang. Dan ini sampai zaman modern juga masih bertahan ya, adanya ilmu zodiak, adanya apa namanya ilmu zodiak teh, horizon apa, horoskop. Tina horoskop karena horizon, horoskop ramalan bintang per minggu. Setiap minggu itu muncul tuh dari majalah, dari koran, dari sekian bulan anu, oh bintang kamu bintang buaya. Ada bintang buaya? Ah, nasib kamu masalah rizki agak seret, tapi asmara ada harapan. Seperti itu tuh. Itu dibisikkan kepada orang-orang yang apa? Yang berilmunya di kalangan mereka. Dan itu terus berlangsung. Dan mereka melakukan itu dengan mengadopsi apa yang dikeyakini oleh musyrik Sabi'ah. Sabi'ah itu para penyembah bintang. Mereka, para Sabi'in itu adalah kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka itu meyakini nasib mereka itu ditentukan oleh bintang. Yang itulah kemudian ditentang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian dipatahkan hujah mereka dan sampai dihancurkan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian mereka memprovokasi penguasa untuk menghukum dengan hukuman yang berat bagi Ibrahim dengan cara dibakar. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla melindungi Nabiullah Ibrahim dari pembakaran api tersebut. Di antara manusia ada yang digoda oleh setan untuk menyembah api, seperti orang-orang mana? Majusi. Ada yang digoda untuk menyembah air. Ada bahkan yang digoda menyembah binatang-binatang. Ada yang menyembah gajah, seperti yang terjadi di Thailand umpamanya, gajah dikultuskan. Ada yang menyembah sapi, seperti yang terjadi di mana? Di India umpamanya. Ada yang menyembah kuda. Ada juga yang menyembah binatang-binatang lain yang lebih menjijikan. Seluruhnya diberikan argumentasi yang menurut si iblis laknatullahi alaih bisa tertanam kuat di dalam hati mereka. Ada juga yang digoda untuk menyembah pohon-pohon, menyembah jin, menyembah para malaikat, menyembah para nabi. Nabi yang disembah tentu saja di-upgrade terlebih dahulu statusnya. Bukan sekedar nabi, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? seperti Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi, seperti Nabiullah Isa yang dianggap diyakini anak Allah oleh orang-orang Nasrani, kemudian mereka pun menyembelihnya, ya. Nah, dari sini kita mengetahui makna satu ayat tentang hinanya orang-orang musyrik tadi. Harusnya peribadatan yang agung hanya boleh ditujukan kepada zat yang agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini diberikan kepada makhluk yang hina, diberikan kepada binatang, diberikan kepada orang-orang yang sudah mati, kepada batu-batu yang tidak bergerak, kepada pohon-pohon, kepada yang nilainya rendah, maka penyembahnya lebih rendah lagi. Oleh Allah direndahkan. Inilah makna yang terkandung dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas samaa fatakhthafu at-thayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah, siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, seolah-olah mereka itu jatuh dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Surat ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah selesai menguburkan jenazah seorang sahabat bangsa Ansor. Beliau duduk dulu di sana. Tapi tidak menduduki kuburannya, ya. Duduknya di tempat yang tidak ada kuburan. Para sahabat juga duduk. Lalu beliau menyampaikan tausiahnya. Menceritakan perjalanan ruh sejak dicabut oleh malakul maut. Adapun orang mukmin dicabut secara lancar, kemudian dibawa naik ke langit. Setiap pintu langit dibuka, menebarkan wewangian yang luar biasa harum. Terus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dikembalikan lagi kepada jasadnya di alam kubur. Adapun orang musyrik, orang kafir atau orang fajir, begitu jedud, ini ruh dicabut oleh malakul maut secara paksa, menebar bau yang amat sangat menyengat, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawa naik ke langit, minta dibukakan pintu langit, maka tidak dibukakan. Maka seluruh pintu langit tertutup bagi ruh orang yang seperti ini. Dilemparlah itu ruhnya dari atas langit, disambar oleh burung-burung dari tempat yang amat sangat tinggi, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Kata beliau, "May yusyrik billah faka'annama kharra minas samaa fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa orang yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit. Memang ruhnya dilemparkan dari langit menuju ke bawah, lalu disambar oleh burung, ditiup oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Terbayang itu si ruh menderita sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur untuk ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Siapa namanya? Munkar dan Nakir alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini nasib orang-orang musyrik. Berdasarkan hal itulah kita tahu kenapa orang musyrik dibegitukan, diperlakukan secara hina, karena memang mereka melakukan sebesar-besar kezaliman, yaitu syirik. peribadatan yang agung yang harusnya ditujukan kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk yang lebih hina daripada diri mereka sendiri. Kepada patung berhala yang terbuat dari batu mati yang tidak bisa bergerak. Kepada pohon-pohon, kepada binatang-binatang dan yang sejenisnya, maka Allah pun akan menghinakan kembali mereka. Inilah awal munculnya perbuatan syirik di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita nanti akan bahas di hari Jumat yang akan datang tentang bahaya perbuatan syirik bagi kehidupan dunia sampai akhirat kita. Nanti akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas pembahasan materi di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya ikhwatul Islam pada garda juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kajian di kesempatan sore hari ini, dapat bertanya melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat pula Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Satu pertanyaan kita awali dari pesan singkat yang telah masuk di sore hari ini. Ustaz, assalamualaikum. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah boleh berdoa mohon keberkahan dari bacaan tersebut? Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fik yang bertanya, boleh enggak ketika membaca Al-Quran kita berdoa meminta keberkahan dari bacaan tersebut? Sebelum menjawab, kita harus tahu apa makna dari barokah. Barokah itu disebutkan oleh para ulama dengan makna kathratul khair, banyak dan melimpahnya kebaikan. Kebaikannya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Tidak hanya lahir, tapi juga batin. Tidak hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk selain diri kita, selain untuk kita. Oleh karena itulah maka bak yang menampung air, air itu mengalir terus ditampung oleh bak sampai luber terus. Bak itu disebut dengan sebutan birkah karena melimpahnya air yang ditampung di atas bak tersebut. Itulah makna barokah. Bolehkah kita berdoa keberkahan atas bacaan Al-Quran yang kita lakukan? Sebenarnya tanpa diminta pun membaca Al-Quran dengan niat yang tulus, dengan adab, dengan bacaan yang benar, mau diminta berkah atau tidak kepada Allah, itu sudah mengundang berkah. Di sana ada pahala, di sana ada penghapusan dosa, di sana ada peningkatan derajat, di sana ada efek jiwa menjadi apa? Lebih tenang daripada sebelumnya. Keyakinan kita lebih kuat, iman kita lebih tebal daripada sebelumnya. Setan lari menjauh, tidak bisa mendekat kepada kita. Langsung barokah itu dengan membaca Al-Quran tanpa harus diminta, sudah Allah berikan, sudah Allah limpahkan tanpa harus meminta berdoa. Ya Allah, berkahilah saya dengan bacaan Al-Quran ini. Tanpa harus minta, itu secara otomatis sudah diberikan. Dan begitu pula seluruh ibadah dan amal soleh, baik itu sholat yang fardu ataupun sunnah, tahajud, saum, sunnah atau saum yang fardu, termasuk ngaji seperti ini, itu secara otomatis barokah Allah, Allah limpahkan tanpa harus diminta ketika kita melakukan ibadah-ibadah tadi, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba menyapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. 021-823-6543. Naam, silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naam. Silakan Bapak. Dari Pontianak nih, Ustaz. Baik, Bapak ingin bertanya atau ingin menyampaikan informasi? Bu Haja Syarifah namanya. Naam, afwan. Silakan Ibu Haji Syarifah. Iya. Ya. Iya. Jadi begini, kalau kita mau tanya, kalau kita sholat duha itu kan ada 4 rakaat. Boleh juga 12 rakaat. Baik. Apakah harus pindah-pindah tempat? Nah. Yang kedua, bacaannya apakah harus sama? Baik, barakallahu fiik. Dari awal sampai akhir itu. Naam, Ibu Syarifah, barakallahu fiik. Seperti? Naam. Wasyamsi wadduhaha. Lalu yang kedua, rakaat kedua, wadduha walaili idza saja. Baik, alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik, Ibu Syarifah. Baik, Ustaz, silakan untuk jawabannya. Syarifah di Pontianak, barakallahu fiik. Semoga tetap semangat dalam beribadah dan mencari ilmu, ya Ibu Syarifah tadi. Iya. Berpindah tempat ketika sholat hanya disyariatkan ketika kita selesai melakukan sholat fardu mau melakukan sholat sunnah. Ya, Nabi SAW mensyariatkan, menganjurkan kita untuk berpindah tempat, baik maju, mundur, atau bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Adapun hikmah dari hal itu banyak. Pertama, agar lebih banyak tempat sujud yang kelak akan menjadi saksi bagi kita. Keduanya, untuk membedakan bahwa itu sholat itu bukan lanjutan sholat fardu yang tadi. Untuk membedakan ini sunnah, yang tadi fardu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu. Adapun sholat-sholat sunnah yang jumlah rokaatnya banyak, baik seperti sholat tahajud, qiyamul lail, atau termasuk taraweh di bulan Ramadan, termasuk umpamanya sholat duha, maka setiap 2 rokaat salam atau 4 rokaat salam, maka tidak disyariatkan untuk berpindah tempat, karena tidak adanya dalil tentang hal tersebut. Dalil yang ada adalah pindah tempat itu dari fardu ke sunnah. Maka tetaplah di tempat tersebut sampai selesai rokaat terakhir dari sholat duha tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bacaannya sama? Kalau yang dimaksud dengan bacaan tersebut adalah surat seusai Al-Fatihah, boleh sama, boleh tidak. Umpamanya seperti tadi, rokaat pertama Asy-Syams, wasy-syamsi wadhuhaha. Rokaat yang keduanya Ad-Duha. Kemudian salam, terus bangkit lagi, takbir lagi, kemudian sholat lagi. Apakah di sholat yang kedua ini suratnya harus sama atau harus berbeda? Tidak harus sama, tidak harus berbeda. Boleh sama, boleh berbeda. Kalau tahu umpamanya setiap 2 rakaat kita baca itu, terus boleh, tidak masalah. Kalau kita gonta-ganti juga boleh. Karena apa? Karena mungkin hafalan kita banyak, rakaat pertama, kedua sampai ke-8 berbeda-beda surat yang kita baca seusai Al-Fatihah, maka itu boleh. Tapi kalau umpamanya kita penghayatan kita kepada satu surat lebih mendalam, terus kita baca lagi surat itu, maka tidak masalah, dibolehkan. Ya. Adapun selain surat, maka doa atau bacaan sholatnya sama seperti iftitah. Iftitah ada beberapa, boleh berbeda-beda selama ada tuntunannya dari Nabi SAW. Al-Fatihahnya tidak boleh beda, sebab Al-Fatihahnya cuma satu, ya. Nah, doa rukunya, doa duduknya, doa sujudnya, doa itidal, doa tahiyat, semuanya sama, tidak berbeda-beda, ya. Jadi perbedaan hanya dalam membaca apa? Surat seusai Al-Fatihah. Boleh berbeda, boleh juga sama membaca surat yang sama dengan rakaat sebelumnya. Demikian Ibu Syarifah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan lain telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Nama Imran Tuhari dari Ponorogo. Nah, Bapak Imran, ya, silakan Pak. Iya. Mau tanya Ustaz, ini kemarin pas malam satu surah atau Muharram itu, di lingkungan itu ada semacam tasakuran itu. Itu saya menggengarinya, tidak ikut seperti itu loh Ustaz. Tapi kata apa kiai atau ulama setempat itu, niatnya tasakuran itu baik, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah. Oh iya, jazakumullah. Nah Ustaz, silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya, hukum asal membaca Al-Quran, zikir, salawat, berdoa, itu tentu saja dianjurkan secara mutlak. Mutlak maknanya tidak ditetapkan waktunya, momennya, tempatnya, selama di tempat yang layak. Maka boleh kita membaca sholawat kapan saja, di mana saja, selama itu layak dan tidak mengganggu kebanyakan orang, terutama malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak baca sholawat. Boleh kita membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Ketika kita duduk boleh, ketika kita berjalan boleh, berkendaraan boleh, ketika kita berbaring juga dibolehkan, ya. Berzikir, berdoa, kapan saja. Itu perintah ibadah secara mutlak, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Kalau di WC ya jangan, ya. Atau umpamanya ada orang yang sholat di sebelah kita, kemudian kita baca Al-Quran keras-keras di samping orang yang sholat, maka itu tidak boleh, karena mengganggu. Membaca Al-Qurannya sunnah, mengganggunya haram. Tidak boleh yang sunnah sampai melahirkan hal yang diharamkan. Nah, ketika yang mutlak tadi dimuqayyadkan, makna dimuqayyadkan itu ditetapkan waktunya secara khusus atau momennya secara khusus. Di waktu tertentu, di momen tertentu, yang di momen dan di waktu tersebut tidak disyariatkan untuk membaca Quran secara khusus, maka tidak boleh dengan niat seperti itu, ya. Maka itu disebut dengan sebutan tasyri'. Mana tasyri' adalah menetapkan syariat. Menetapkan syariat membaca Al-Quran di waktu tertentu dan di momen tertentu, lalu dianggap itu sunnah, maka tidak boleh. Jadi membaca Al-Quran tanpa ditetapkan waktunya dan momennya sunnah dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tapi ketika dikait-kaitkan waktu dan momen dengan waktu dan momen tertentu, itu yang disebut dengan tasyri', penetapan syariat, maka lebih baik dihindarkan. Walaupun niat kita hanya murni baca Al-Quran, tapi momennya itu loh, ya. Seperti umpamanya kita mendoakan orang semoga umur antum semua barokah, kapan saja boleh, bagus. Bagi ketemu, ah, semoga umur antum barokah, panjang, disertai dengan ibadah dan amal soleh, kapanpun itu boleh. Silakan. Tapi ketika itu hanya dilakukan di momen tertentu. Momen apa? Wulta. Hanya di momen itu, ya, hanya di momen itu, maka berarti menjadi tasyri, menganggap sunnah mendoakan itu di momen itu. Maka tidak boleh. Nah, yang sekarang terjadi itu kan begitu. Di momen bukan ultah, tidak pernah mendoakan itu, pas di momen ultah mendoakan. Dengan barakallahu fi umrik, dengan menyatakan apa namanya? Selamat milad dengan bahasa Arab gitu ya. Happy milad ya apa? Mabruk. Ya. Itu tidak menjadi berubah menjadi bernilai ibadah kalau memang momennya pas. Tapi kalau umpamanya kapan saja semoga Allah memberkahi umurmu, kapan saja di mana saja, tidak dikaitkan dengan momen tertentu, itu bagus. Tapi pas di momen-momen tertentu hanya mendoakan di momen itu, berarti menetapkan syariat mendoakan di momen tersebut, maka ini tasyri dan tasyri tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya masih dari pertanyaan-pertanyaan yang kami hadirkan dari para pendengar maupun pemirsa di kesempatan sore hari ini. Berikutnya dari pesan singkat, Ustaz, apakah jika membaca surat-surat Al-Quran tertentu karena menginginkan hal-hal duniawi termasuk hal syirik? Demikian pertanyaan Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan Ustaz, barakallahu fikum. Membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran karena menginginkan dunia. Contohnya apa ya? Umpamanya baca Fatihah 7 kali maka dijamin rizki di hari itu akan melimpah. Contohnya begitu ya? Umpamanya, apakah boleh begitu? Iya. Barakallahu fik untuk yang bertanya tadi. Pertama, kalau memang menginginkan dunia, ada cara yang Allah syariatkan. Ada cara hissi, ada cara syar'i. Cara hissi adalah cara-cara yang rasional, yang real, yang nyata. Kalau umpamanya ingin dapat nilai ujian yang bagus ya belajar, ya. Kalau umpamanya ingin dapat rezeki ya bekerja. Kalau umpamanya ingin sehat ya olahraga, begitu. Itu cara-cara hissi. Adapun cara-cara syar'i, ikuti ketetapan syariat. Kalau ingin rezeki dilimpahkan, Allah telah memberikan tuntunan yang syar'i. Banyaklah infak dan sedekah, banyaklah istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus banyaklah melakukan kebaikan, berdoalah agar Allah melimpahkan, memudahkan rezeki untuknya. Itu cara-cara syar'i yang Allah tetapkan ya. Itu yang pertama. Kedua, membaca ayat tertentu di waktu-waktu tertentu selama itu ada anjurannya dari syariat dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Contoh anjuran membaca surah Al-Kahfi kapan? Di malam Jumat dan hari Jumat. Iya, bagus. Apapun khasiat dari hal itu, baik rizkinya bertambah, jodohnya dipermudah ataupun tidak, itu mana disyariatkan atau ya. Baca silakan karena ada perintahnya. Adapun kalau tidak ada perintah membaca surah tertentu di waktu tertentu, maka tidak boleh. Tidak boleh kita untuk melakukan itu, terlebih meyakini membaca surah tertentu mengakibatkan rizkinya bertambah tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, berarti meyakini sesuatu yang tidak didasarkan kepada wahyu. Maka itu tidak boleh. Nah, sekarang sampai tidaknya rizki kepada kita, mudah atau tidaknya urusan dunia kita, itu perkara gaib apa bukan? Ya, perkara gaib. Dan kita tidak boleh meyakini perkara gaib kecuali hal itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti contoh umpamanya bahwa infak dan sedekah akan membuka lebar-lebar pintu rizki kita. Ya, ada keterangan dalam Al-Quran, ada keterangan dalam hadis Nabi SAW. Yakini, maka Allah nanti yang akan mengatur bagaimana sampainya rizki itu kepada kita dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya tidak bisa diduga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, sebabnya, momennya, segala-galanya tidak disangka-sangka. Allah yang akan mengaturnya, ya. Itu perkara gaib. Maka yakini kalau Allah menerangkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menerangkan, tidak boleh kita meyakini bahwa baca surat itu dan surat ini bisa mempermudah urusan dunia kita, ya. Demikian, ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita jumpa di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi